Jelaskah kau sakitiku, puaskah hianatiku, puaskah oh sayangku. Dimana kamu ranimu, dimana akal sehatmu. Sekarang kau campakanku, setelah kau dapatkanku. Mungkin hanya bila ku mati, kau kan berhenti untuk